curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Hahaha. 104,2 Jazz Radio kebanggaan Cilacap menetek jemblek maning karo nyokake sami di naring acara curanmor, curan perasaan dan humor. Lagi ana cerita kang tentang lanang wadon bebojoan iki ya, suami istri. Nah. Cita-citane iki sang bojo sing wadon kuwi lagi rasan karo ramane, kepengin piknik maring THR. Ayang apa udah ngasih ramane maring THR? Yuk tini iki bae. Oke pak, apa ngandungannya bambar pelotas sekarang ada waktu ngomong pake wisi pake priwe enggane ben, dinang apaan bengnya susura gawainnya teklah, teklik bawain yang sawah bongja ngasung arung dinah ewe lho, mamake itu dia kepengen piknik pak lah mamake kepengen dolan mamake pak dolan maring di lah ya maring sandil apa maring selok lah urusan anak-anak kan bucah nem berang-berang ngomong jadi pacaran maring anak gue terus balinya putus nyong urung gelap bisa kalau memake nyong asas gak kalau memake kalau dibalik-balik kan karena hari memakan jaluk pekatan nyong urung gendemak lalu kayak gue caranya nih kasih pak jan-jan gemen tak sayangnya maring curug mandala jadi emang orang gendam beti mau balik terus kan bojo kena sama biunge ya gerin jeleng-jeleng maring curug mandalanya ngapa pak ngerti tadi bahasanya kurmangan kacang tongrong bareng ngaruh keceannya orang bakal langsung kon bojo makanya gue masih masuk kakal jajalnya kontak saya kemarin selanjut kalau serok malah jarum mau yang timbuk putus bali nek eh baca makaran wae mama kayak terlalu kesepian mak mama kayak kesepian mama kayak nang rumah bon dina ketak ketik ketemu nih gak ini giting wae gue pernah tinggi ini maring sawah iya piknik tapi ya jatuh atau maring anak lah nek kue tak sengi piknik maring anak pinggir kisik lima porak kue pinggir kisik ngendi ya kayak maring ono kue sih parak buat jatuh atau lah kayak maring lengkong apa maring kaliasa gari maring teman dan gelam ngasih piknik maring pinggir segala malas garanya kisik lengkong ngaruh kaliasa jan ngeklangsa teman pak jan zaman pacaran gue karo tengah tahun tulannya maring rumah bendungan tok bendina mancing aja barang bojo malah jan jaluk piknik kayaknya malah kurdi sengi maring kisi kelengkong ngaruh kasih kaliasa karena orang bakul mama kan tetep piknik kisi jajan lah kalau kok maring kisi kende ya kayak maring anel 70 apa maring teluk penyu lah iman dan rame ya wis ngesuk nanti setelah laut tapi sekalian gue ngesuk kali armat piknik gak wala lontrong karo jangan mie gorengannya gak wala gorengan sih kedelai ireng wae aja gorengan kacang brun larang masya Allah pak teman dan gelem tersingin piknik lagi malah kok datang gak wani sambung barang jangan gak wala lontong kalau jangan mie pas itu mamake piknik maring anak urusan gak apa-apa aku gak bolsa-bolsa ke disini plesir anak-anak aku tuku bakso apa tuku bakpao ayo lo tenggun aku yang berbaik nang rumah makan lontong kalau jangan mie jadi warna kayak gue kayak gue pak lah makan luar piknik gak ada hawannya kayak luar prajaban baik itu jangan ya gak penting karmu kayak gue ya kalau gue maning bisa ayo gali makan tapi anu apa? Karena jangan tanya-tanya duit pirang-pirang telung ibu baik, telung ibu itu kapan? Kok bakso beli 5.500? Kayak sing patut lah gak mau orang punya ibu pun gak pirang ini patut, bok maksudnya orang yang datang nunggu ini sandang anak membarang ya wis ke deal ke lo ya pak ya ngasuk sekala hutan maring kisik lo ya deal orang deal apa deal-dealan hahaha pak, mamake bungah banget pak hahaha temenan yakin orang nibani rong tahun pisan ke mamake disingi plesir maring segara waduh jangan nikmat banget yakinan segara ternyata ya pak ya tolan bareng-bareng sekeluarga ke ya anak-anak pitu digawa kabe pak masya Allah ke anaknya sing barep kayak lagi momong ke ya sing nomor loro kayak malah ketonton-tonton lagi tinggirin kan huruf perahu ke pak kayak kayaknya harap nuruni kakini ke dari tukang jaring yang ben pak oke pak jarang kue lah bapak kap takon apa? Kaya janjana nyong pengen banget takon maring kue nyong kepengen banget takon maring kue yakin mak usana telung tahun nyong harap takon maring kue kaya tapi kayaknya mbak kelakon ke mak kenapa? Nyong tetakon Kayak dewek pitu cacahe kae ya. Kayak dewek pitu kae cacahe kae. Tapi ketentuane tek deleng-deleng tek sawang-sawang, kayak anak dewek kae sing nomor 3 kae raine sejen dewek kae mak. Raine nya jeni dewek karo dulur-dulur liyane kae mak. Dulur nambah kae di sawang bae kae. Kayak anak dewek nomor 3 raine sejen dewek kae mak. Rambutnya keriting dewek, irunge mancung dewek, kulitnya irung dewek. Lah terus? Nyo sik tak takon. Karo mamake, tolong jawab sing jujur, Mak. Kayak temenan kaya anake dhewek sing nomor 3 pancen bener-bener anake bapak kek. Hah? Dulu, Mak. Kok anggere mamake ngaku bapak kapro suara temenan yakin. Bapak kapro suara. Nggut kae pancen sing anak nomor 3 du anake nyong. Asal mamake gelem jawab jujur bae, selalu bapak kapro suara temenan. Tapi tulung mamake kudu jujur karo bapake kek bocah anake sapa. Kek bocake hasil serambang-serambange mamake karo wong ndi kae. Sing jujur, Mak. Sing jujur. Dadi mamake kon jawab sing jujur. Sing jujur bae, Mak. Bapake ora suara temenan yakin. Bapake telah saya jelas telangsa, tapi insya Allah ora kesuara karo mamake. Temenan bapake ora keso. Temenan, Mak. Dadi kaya kiye, Pak? Rika takon kek sing anak nomor 3 anake sapa? Iya kae bocah sing jendela karo dulur-dulur liyane kae anake sapa kae, Mak? Mamake jujur ge. Jujur, Mak. Jujur kae jujur lah. Kae kan anake dhewek pitu cacahe ya, Pak. Pitu, Mak. Tapi sing nomor 3 sejen dhewek kae anake sapa kae, Pak? Justru, Pak, sing anak nomor 3 kae kae anake dhewek, Pak. Sing bocah paling sejen dhewek karo dulur-dulur liyane kae anake Rika karo Nyong. Sing anak nomor 3 kae malah anake dhewek. Lho, kae iku sing 6 kae anake sapa kae, Mak? Anake sapa kae sing 6 kae? Hah? Masya Allah, Mama Kek, Mama Kena. Tegel-tegel ke ramahnya ya, Mak. Tegel-tegel temenan gue, Mak. Apaan begitu tuh, udah kelalein. Anggur sarapan, betak mengusungi jam sekolah sawan. Banyak urusan dekala, urung ikut caranya gue, Mak. Dan ya Allah. Curang Mor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.